Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Situd Durar min usuli ahli al-athar karya Abdul Malik Ramadhani al-Jazairi, saya ingin sampaikan, saya ingin bacakan penjelasan tambahan terkait dengan ikhtilaf tadad, perselisihan kontradiktif. Yang pertama akan saya bacakan Sarah Muqaddimah Tafsir karya Syaikh Utsaimin. Ini penjelasan untuk Muqaddimah Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di sini dijelaskan di halaman 29 di Sarah Muqaddimah Tafsir. Wal farqu baina ikhtilafi tanawwu' wa ikhtilafi tadad. Perbedaan antara ikhtilaf tanawu, perbedaan variatif dan perbedaan kontradiktif. An ikhtilaf tadad la yumkinul jam'u fihi bainal qawlain. Perbedaan ikhtilaf tadad itu tidak mungkin kita gabungkan dua pendapat tersebut. Li'anna didain la yastami'ani, karena dua hal yang bertentangan itu tidak bisa dikumpulkan. Wa ikhtilaf tanawwu', perbedaan variatif atau ikhtilaf tanawwu', yumkinul jam'u fihi bainal qawlain al-mukhtalifain. Maka perbedaan tanawwu' mungkin kita gabungkan, kita padukan, kita kompromikan dua perkataan yang berbeda tersebut, dua pendapat yang berbeda tersebut bisa dikompromikan. Lianna kulla wahidin minhuma, karena masing-masing dari keduanya dalam ikhtilaf tanawu, masing-masing itu dhakara naw'in, menyebutkan naw', wa naw' dakhilun fil jinsi, sedangkan naw' itu adalah bagian dari jenis. Dan jika keduanya sepakat dalam jenis, fala ikhtilafa, maka tidak ada perbedaan. Dalam bahasa Arab kategori itu ada kategori yang luas, itu namanya jenis. Dalam kategori yang luas ini nanti ada kategori yang kecil-kecil, nah itu namanya nau. Maka perselisihan ini disebut ikhtilaf tanawu' untuk menunjukkan bahasanya dua pendapat ini dikatakan ikhtilaf tanawu' karena keduanya itu disatukan oleh satu kategori besar, yaitu jenis. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka perbedaan tadad maknanya tidak mungkin adalah perbedaan yang kompromi untuk dua pendapat, satu hal yang tidak mungkin. Karena tidak adanya kesamaan jenis, tidak pula adanya kesamaan naw', tidak ada padanya kesamaan kategori besar ataupun kategori kecil. Wala bi fardin min babil aula, apalagi bawahnya naw', namanya farad. Ya, tentu lebih-lebih lagi. Sedangkan ikhtilaf tanawu' maknanya ana yujma' bainal qaulain. Dua pendapat tersebut bisa digabungkan dalam satu jenis yang sama karena keduanya berbeda dalam naw'. Fayakun al-jinsu, maka secara jenis ittafaqa 'alaihi al-qa'ilan, dua pendapat tersebut sepakat. Walakin an-naw' yakhtalifu, akan tapi naw'nya, kategori kecilnya itu yang berbeda. Wa inna idzan la yakun hadza ikhtilafan. Maka jika demikian, maka pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Karena masing-masing dari dua pendapat ini menyebutkan naw'. Ka'anna ala sabli tamsil, cuma seakan-akan itu sebagai contoh saja. Kemudian penjelasan yang lebih detail tentang macam-macam ikhtilaf tanawu' bisa kita dapatkan di Iqtida' Siratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Akan saya bacakan dari Iqtida'. Ya, namun sebelumnya, sebagaimana kemarin saya sampaikan, perbedaan kontradiktif namun itu di ruang ijtihad, itu diperselisihkan statusnya. Apakah dia termasuk ikhtilaf tadad atau ikhtilaf tatamu. Maka ini berkaitan dengan masalah kaidah dalam ilmu usul fikih. Itu terdapat kaidah bahasa jika dalam masalah ijtihadiyah maka al-musib wahid ataukah kullu mujtahidin musibun. Terdapat perbedaan di antara para ulama usul fikih apakah dalam ruang ijtihad kemudian terjadi beda pendapat maka apakah yang benar kaidahnya al-musib wahid, pendapat yang benar itu satu, atau kullu mustahidin musibun. Setiap mustahid itu benar. Maka ulama usul fikih berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahasanya dalam ruang ijtihad al-musib wahid. Yang benar itu satu. Tidak bisa kita katakan dua-duanya benar. Namun sebagian ulama usul fikih yang lain mengatakan kullu mustahidin musibun. Setiap ulama mustahid yang berbeda pendapat, ya meskipun mereka berbeda pendapat, semuanya benar. Dan kesimpulan dalam masalah ini, dan tentu kesimpulan ini juga tidak kemudian meniadakan realita adanya perbedaan pendapat. Kesimpulan dalam masalah ini, bahasanya di sini ada benar metodologis ataukah benar produk hukum. Maka kalau yang dimaksud benar adalah benar metodologis, metode yang benar, apa yang jadi kewajibannya, maka setiap ulama mustahid itu benar. Karena masing-masing melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ketemu masalah, kemudian melakukan ijtihad sesuai dengan jalan-jalannya, namun akhirnya ketemu pendapat yang berbeda. Ya, namun secara, sehingga kebenaran metodologis, dua-duanya benar. Ya, adapun kebenaran produk hukum, maka itu satu. Yang benar itu satu. Benar itu satu dan realita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang benar itu satu. Dari dua produk hukum yang ada yang diberikan oleh dua ulama mustahid itu satu. Nah, itu kesimpulan dalam masalah ini. Namun kesimpulan ini tentu tidak meniadakan menghilangkan realita yang ada yaitu adanya perbedaan pendapat. Maka menurut yang menganut kaidah kullu mustahidin musibun, setiap mustahid itu benar, maka perbedaan ijtihadi itu ikhtilaf tanawu. Nah, itu ikhtilaf tanawu. Nih, meskipun ini bilang haram, yang satu bilang halal. Maka jumhur ulama mengatakan daging kuda itu halal. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan haram. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan haram. Maka karena ini ruangnya, misalnya kita anggap adalah ruang ijtihad, maka dua-duanya benar. Sehingga perbedaan ini kontradiktif, namun ini termasuk ikhtilaf tanawu. Menurut yang punya sudut pandang, kullu mustahidin musibun. Setiap mustahid itu benar, maka perbedaan ijtihadi itu ikhtilaf tanawur. Namun yang menganut kaidah bahasanya al-musibu wahidun, pendapat yang benar dalam ruang ijtihad itu satu, maka ketika itu kontradiktif, maka yang benar salah satu. Ini mengatakan haram, ini mengatakan haram dimakan itu halal dimakan, yang benar satu, maka ini ikhtilafnya termasuk ikhtilaf tadad. Dan wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat adalah demikian. Ini bahasanya pendapat yang kontras meskipun dalam ruang ijtihad itu adalah ikhtilaf tadad. Ini yang lebih tepat, wallahu a'lam. Ya, tentang perbedaan pendapat Ibn Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan amma an wa uhu, adapun macam-macam perbedaan pendapat, fawa, maka perbedaan pendapat fil asli qismani, pada dasarnya ada dua macam, ikhtilafu tanawwu'in wa ikhtilafu tadadin, perbedaan variatif dan perbedaan kontradiktif. Yang pertama, ikhtilafu tanawwu'. Ikhtilafu tanawwu', perbedaan variatif, itu ala wujuhin, ada beberapa model. Ya, macam-macam perbedaan tanawwu'. Yang pertama, masing-masing dari dua pendapat atau dua perbuatan itu masing-masing adalah benar dan disyariatkan. Contohnya adalah perbedaan qiraat, perbedaan cara baca yang semuanya adalah berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan cara baca yang ini terjadi di antara para sahabat. Sampai-sampai Nabi melarang keras para sahabat berselisih dalam masalah ini, tengkar dalam masalah ini. Dan kepada masing-masing yang beda cara bacanya, Nabi katakan, kilakuma muhsinun. Kalian berdua sama-sama benar. Ya, dibaca demikian itu benar, dibaca demikian juga benar. Contoh yang lain, fisifatil adan, misalnya redaksi adan, ada beberapa versi. Redaksi ikomah, ada beberapa versi. Wal istiftah, redaksi istiftah, bacaan istiftah setelah takbiratul ihram, ada beberapa versi. Redaksi tasyahudat, bacaan tasyahud, ada beberapa versi. Kemudian solatil khauf, tata cara solat ketika dalam kondisi perang, ada beberapa versi. Kemudian jumlah takbir saat solat jenazah, ada beberapa model. Dan yang lainnya, mimma qad syuri'a jami'uha, semuanya dituntunkan. Meskipun bisa jadi kita katakan, ya, ada satu yang lebih afdol daripada yang lain. Dan nanti kemudian afdolnya pun lain-lain sudut pandangnya. Semacam doa istiftah, banyak versi. Mana yang lebih afdol? Maka nanti masing-masing ulama bisa saja tolak ukurnya beda-beda. Ada yang melihat yang afdol adalah yang paling bagus kualitas sanadnya. Maka nanti mengatakan yang paling afdol adalah Allah mab'id baini. Nanti kemudian sudut pandang yang lain, oh, dilihat kontennya. Maka yang paling afdal bacaan yang lain. Nah, maka kalau kemudian semacam ini yang terlarang adalah ribut dan tengkar. Gara-gara beda bacaan tasahud tengkar. Gara-gara beda kemudian bacaan istiftahnya kemudian ribut. Nah, ini yang haram. Demikian juga yang haram dalam masalah ini adalah melarang. Jangan baca yang itu. Baca yang ini saja. Melarang, nah, ini satu hal yang haram. Karena semuanya Nabi tuntunkan. Mau pakai bacaan istiftah yang ini, mau pakai istiftah yang itu, semuanya Nabi tuntunkan, melarang, hukumnya haram. Kemudian yang kedua, ikhtilaf tanawu yang kedua adalah mayakunu kulin minal qawlain, masing-masing dari dua pendapat itu semakna dengan pendapat yang lain. Ada dua pendapat A dan B, namun isi pendapat A itu sebenarnya sama dengan pendapat B. Cuma beda diksi, beda pilihan kata. Ini bisa perbedaan pilihan katanya. Ini ikhtilaf tanawu' jenis yang kedua. Semacam perbedaan para ulama tentang definisi-definisi. Definisi sholat, nanti definisi Syafi'iyah beda dengan definisinya Hanabilah. Apa definisi jual beli, nanti masing-masing madhab yang empat misalnya punya definisi sendiri-sendiri. Apa perbedaan ini? Perbedaan tanawo isinya itu sama, cuma menilai yang lebih pas itu bahasanya demikian, yang lain mengatakan enggak, yang lebih pas bahasanya demikian. Dengan demikian juga perbedaan taksimul ahkam, perbedaan dalam masalah pembagian-pembagian. Ada yang membagi, ada yang tidak membagi najis, atau ada berapa macam. Semuanya sepakat ini najis, ini najis, ini najis, namun yang sini buat pembagian, yang ini tidak membuat pembagian. Ini mengatakan dua bagian, itu tiga bagian. Yang mengatakan tiga bagian mengatakan bahasanya yang mengatakan dua bagian mengatakan sebenarnya yang ini tuh masuknya ke sini. Nah, jangan disendirikan. Maka perbedaan semacam ini namanya perbedaan perbedaan tanawo, perbedaan variasi. Kemudian jenis yang ketiga, perbedaan ikhtilaf tanawo, mayakunani maknayani ghairaini. Ada dua perkataan yang makna dari dua perkataan tersebut memang berbeda. Lakin layatanafayani, akan tetapi tidak bertentangan. Fada qaulun sahihun wa hada qaulun sahihun. Maka ini benar, itu juga benar. Meskipun makna perkataan si A beda dengan makna perkataan si B. Wa hadza katsirun fil munaza'ati jiddan. Ini satu hal yang sangat banyak. Di antaranya adalah perbedaan dalam masalah tafsir. Apa itu Shiratal Mustaqim? Satu ulama mengatakan Shiratal Mustaqim Al-Qur'an. Kitabullah. Pendapat yang lain mengatakan apa itu Shiratal Mustaqim? Matarakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Shiratal Mustaqim? Yang lain mengatakan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini tentu misalnya tiga pendapat ini redaksinya beda, isinya juga beda. Yang mengatakan bahasanya Shiratal Mustaqim itu mengikuti Abu Bakar dan Umar tentu beda dengan yang mengatakan Shiratal Mustaqim itu Al-Quran. Itu redaksinya beda, kontennya juga beda. Namun dua-duanya itu benar. Benar-benar, namun dua-duanya itu benar, tidak salah. Yang memaknai Shiratal Mustaqim dengan Al-Quran ya tidak salah. Yang memaknai Shiratal Mustaqim dengan ajaran Nabi juga tidak salah. Yang memaknai Shiratal Mustaqim dengan mengikuti Abu Bakar dan Umar, berislam sebagaimana berislamnya Abu Bakar dan Umar, juga tidak salah. Ini redaksinya beda, isinya beda, namun dua-duanya benar. Kalau jenis yang kedua tadi, itu kalimatnya beda, namun isinya sama. Itu perbedaan variatif. Isinya sama antara definisi sholat. Apa itu sholat? Gini. Kalimatnya beda. Tapi itu isinya sama. Isinya sama. Kalau ini, ya kata-katanya beda, isinya beda, namun dua-duanya benar. Karena Shiratal Mustaqim itu mencakup semuanya. Kemudian yang keempat, ikhtilaf tanawu' yang keempat adalah mayakunu tariqatani masyru'atani. Ada dua jalan yang dua-duanya itu disyariatkan. Kemudian ada seseorang atau sekelompok orang memilih jalan A, kemudian yang lain memilih jalan yang berbeda. Kilahuma hasanun fiddin. Dua-duanya itu satu hal yang baik dalam masalah agama. Tidak perlu dikontraskan. Itu perbedaan bakat, perbedaan kecenderungan. Ada orang yang kemudian berdakwah, ada yang kemudian fokus dakwahnya anak-anak, ada yang kemudian fokus dakwahnya bapak-bapak, ada yang fokus dakwahnya simbah-simbah. Ini beda, tentu tidak sama. Namun apakah itu perbedaan yang bertentangan? Tidak. Itu semuanya perbedaan variasi, perbedaan variatif. Tiga-tiganya tidak salah. Yang fokus dakwah anak-anak, TPA, ya tidak sama, ya tidak salah. Yang kemudian fokus dakwah simbah-simbah, juga tidak salah. Yang kemudian dakwahnya remaja, pemuda, pemudi, juga tidak salah. Dan tidak ada yang tercela dari tiga pilihan di atas atau pilihan-pilihan di atas. Dan tercela manakala kemudian menganggap, manakala ada yang menganggap lebih berjasa daripada yang lain. Ini. Maka kemudian karena itu dua jalan yang dua-duanya disyariatkan. Yang kemudian ya, yang satu jadi muadzin, yang satu jadi imam, yang satu jadi pengisi shaf, nah, itu tidak bertentangan. Itu tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangan. Tidak boleh dalam masalah ini kemudian ada merendahkan pihak yang lain. Maka kalau perbedaan kontradiktif ya, apa variatif yang keempat ini, maka kemudian dikemtar oleh Syekhul Islam Taimiyah, sumal jahlu wa dzulmu yahmilu ala dami ihdahuma. Kebodohan atau kezaliman itulah yang mendorong sebagian orang untuk mencela satu hal, mencela satu hal, salah satu dari pilihan-pilihan di atas. Atau demikian juga kebodohan dan kezalimanlah yang mendorong tafdilahuma, mengunggulkan salah satu, mengunggulkan salah satu bila qasdin salihin, tanpa ada niat yang benar, atau bila ilmin atau tanpa ilmu, atau tanpa niat yang benar plus juga tanpa ilmu, maka kemudian diunggulkan salah satu dari yang lain. Orang kemudian merasa lebih berjasa dengan kegiatannya yang ini tidak dilakukan oleh orang yang lain. Maka orang yang kemudian, maka contoh yang lain tentu ikhtilaf tanawu' jenis yang keempat, ada orang yang sibuk memakmurkan masjid dengan kajian, kemudian ada orang yang kemudian sibuk dengan kegiatan-kegiatan bencana, kemudian peduli, maka itu semuanya masyru'. Yang sibuk ngaji itu ya tidak salah, yang sibuk kemudian pergi ke sana kemari untuk nyalurkan bantuan dan harta kaum muslimin juga tidak salah. Nanti yang salah yang mencela salah satu. Nih, atau kemudian mengunggulkan salah satu. Mengunggulkan salah satu, ya, kemudian tentu dengan merendahkan yang lain. Ya, dengan merendahkan yang lain tanpa niat yang benar atau tanpa ilmu yang benar, atau kemudian tanpa niat yang benar plus tanpa ilmu yang benar. Maka itu nanti baru tercela. Itu empat jenis ikhtilaf tanawu. Maka Syekhul Islam membagi ikhtilaf tanawu menjadi empat macam. Ada yang kemudian dua-duanya masyru', dua-duanya disyariatkan karena dua-duanya Nabi ajarkan dan Nabi tuntunkan. Kemudian perbedaan redaksional isinya sama. Kemudian yang ketiga, perbedaan redaksional dan konten, namun dua-duanya benar. Ini karena yang hal yang mau dijelaskan itu mencakup dua-duanya. Dan yang keempat adalah perbedaan kecenderungan dalam beraktivitas. Ini perbedaan kecenderungan dalam beraktivitas. Orang yang berdakwah pakai tulisan, ada orang yang sibuk berdakwah dengan omongan. Itu semuanya benar, semuanya manfaat untuk kaum muslimin. Ini ada yang sibuk dengan nulis, dengan buku, dengan artikel. Apakah ini manfaat? Manfaat. Sibuk kemudian ceramah, itu juga manfaat. Maka dua-duanya masyru', dua-duanya. Maka perbedaan kaum muslimin dalam masalah ini, perbedaan variatif. Kemudian yang kedua adalah perbedaan tadad, ikhtilafu tadad yang didefinisikan oleh Syekhul Islam dengan fahuwa al-kaulani al-mutanafiyani. Dua pendapat yang saling meniadakan. Ini mengatakan halal, ini mengatakan haram. Ima fil usul wa ima fil furu'. Boleh jadi dua pendapat yang saling meniadakan tadi dalam usul, dalam masalah akidah, ataupun dalam masalah fiqhiyah. Nah ini semua perbedaan ini adalah ikhtilaf tadad indal jumhur, menurut jumhur ulama yang mengatakan bahasanya al-musib wahid. Yang benar dalam ruang ijtihad itu satu. Maka di sini kita jumpai faedah pendapat yang mengatakan yang menganut kaedah bahasanya al-musib wahid dalam ruang ijtihad yang kemudian produk hukum beda, satu haram satu halal. Itu yang benar itu satu, itu adalah pendapat jumhur ulama. Yang menurut kemudian jumhur ini maka perbedaan ijtihadi yang di situ produk hukumnya beda secara kontras, maka itu ikhtilaf tadad. Wa ila faman qal kullu mustahidin musibun fa indahu huwa min babi ikhtilati tanawwu la ikhtilafi tadad. Adapun menurut yang meyakini bahasanya dalam ruang ijtihad maka semua mustahid itu benar, maka perbedaan produk hukum, maka perbedaan dalam ruang ijtihad dengan perbedaan hukum, dengan perbedaan produk hukum yang kontras itu termasuk dalam ikhtilaf tanawu' dan bukan ikhtilaf tadad. Nah itu penjelasan tambahan untuk ikhtilaf tadad dan ikhtilaf tanawu' yang kemarin kita jumpai istilah tersebut di situ turah. Ya, kemudian sebelum kita lanjutkan kemarin ketika kisah dialog antara dua Ahmad di catatan kaki ada kata-kata As-Sakib, ada Sa'ir. As-Sakib artinya mengalir. An-Nada itu bisa embun, bisa hujan. Dan mungkin yang lebih tepat di sini adalah hujan. Raudhatun mutahayyiratun bilma, mutahayyiratun artinya penuh. Bilma penuh dengan air. Kemudian kita masuk pada al-aslu arabi. Prinsip yang keempat, nailusuk dadi bil ilmi. Bahasanya kepemimpinan itu didapatkan dengan ilmu. Sudat itu dari kata-kata sayyid. Masdarnya menjadi pemimpin, menjadi sayyid itu sudad. Al-Asul Arabi nailu suddati bil ilmi. Suddat kepemimpinan itu didapatkan dengan ilmu. Fasal ini adalah min anfas yang paling berharga, termasuk yang paling berharga dari enam prinsip ini. Karena tujuan dari fasal ini adalah menjelaskan landasan amal yang sepatutnya tukarras lahu al-juhud. Berbagai macam jerih payah itu tukaros difokuskan untuknya. Tukaros makna asalnya digabungkan sebagian atas yang lain. Maka jerih payah yang satu bagian dengan jerih payah yang lain hendaknya digabungkan untuk hal tersebut. Yaitu apa? Al-ilmu. Fa'ina kauman, maka sekelompok orang dari kaum muslimin melihat nasyat kegiatan yang demikian atau semangat antusias yang demikian menakutkan, yang tajtahidu fihi, yang bersemangat dalam berbagai macam aktivitas tersebut, bersusah payah dalam aktivitas tersebut, kual kufri, berbagai macam kekuatan orang kafir dan orang-orang yang sesat. Fadhannu, lalu sebagian kaum muslimin menyangka bahasanya kepemimpinan kaum muslimin itu akan kembali kepada kaum muslimin dengan semata-mata menghadapi antusias mereka atau aktivitas mereka binasyatin aqwa minhu, dengan aktivitas yang lebih kuat, lebih hebat daripada aktivitasnya orang kafir. Akhirnya mereka arahkan semua yang mereka miliki min wasail, berbagai macam sarana, untuk menyaingi orang kafir. Dan ini sebenarnya tidak salah kalau sampai sini. Tidak salah sampai di sini. Maka misalnya melihat orang kafir sangat getol bikin kristenisasi. Jor-joran kemudian mendakwakan kristenisasi dengan backing dana yang kuat. Maka kemudian kaum muslimin menilai bahasanya kita harus saingi untuk menyelamatkan akidah, kemudian saudara-saudara kita yang ada di pelosok, yang kemudian di daerah, di kantong-kantong kristenisasi, kita juga harus ya bisa bawa duit yang tidak kalah. Maka kemudian orang sibuk kemudian melakukan kemudian sinergi dan sebagainya untuk kemudian berdakwah di daerah kristenisasi, membendung kristenisasi. Ya, karena ini kemudian main duit, kita juga harus punya duit. Maka sampai di sini sebenarnya tidak salah. Cuma salahnya kalimat setelahnya. Wa ahmalu al-ilma syar'i ihmalan fahishan. Lalu mereka kemudian melantarkan ilmu syar'i dengan penelantaran yang parah. Akhirnya malah kemudian semua kekuatan terkerah untuk sibuk ngurusi dakwah di daerah kristenisasi, yang kemudian sibuk dakwah ini padahal ya, ilmunya pas-pasan. Ceramah 5 kali kemudian kehabisan materi. Nah, karena pas-pasan ilmunya demikian, gambaran ekstrimnya demikian. Nah, ini tidak benar. Nah, ngajinya ditinggalkan, kemudian habis untuk untuk kemudian menyaingi kristenisasi, lalu kemudian ilmu syar'i betul-betul ditinggalkan. Orang kemudian diajak, kemudian semuanya habis untuk sekarang membendung kristenisasi. Ya, maka ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Kalimat yang terakhir inilah yang letak kekeliruannya. Sehingga diingatkan dengan prinsip ini. Bahasanya kemuliaan, kepemimpinan, kemuliaan, kehormatan di hadapan orang-orang kafir itu didapatkan dengan ilmu syar'i. Itu yang mereka takuti, itu yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Kembalinya kaum muslimin kepada Quran dan Sunnah, tekunnya mereka belajar, sehingga mereka faham, mengerti Islam, sehingga tidak mudah dikecoh dan tidak mudah diembang-ambingkan. Itu yang dikhawatirkan. Maka wal hakikatu, maka sebenarnya anak umbasanya mereka, sekelompok kaum muslimin tadi, meskipun mereka demikian rapinya at-tandim, melakukan organisir, wa ahsanu tadbir, dan demikian bagus dalam mengelola, memanage dan mengatur, wa kathafu, dan mereka demikian intensif dalam melakukan kegiatan, wa hafidhu, dan mereka menjaga diri dari berbagai macam makar dan tipu daya musuh, falam yuktaba lahum su'dadun wala rif'atun, maka tidak akan Allah tetapkan untuk mereka kepemimpinan dan kemuliaan sampai mereka mendasari amal mereka di atas ilmu, dan sampai mereka mengerti ilmu wali ahli qadrahu, dan derajat para pemilik ilmu. Maka anggapan bahasanya itulah kemudian sekedar menyaingi orang kafir berhenti di sini. Meskipun dengan bekal yang pas-pasan, maka sekedar kemudian semangat menyaingi orang kafir, itu kemudian dianggap sebagai jalan untuk mengembalikan izzatul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Nah, itu yang keliru. Jika maka izzatul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin, tidaklah akan terwujud kecuali harus ada, ini ada amal yang memang baik, semacam menyaingi orang kafir. Ini semacam menyaingi orang kafir. Ini amal yang baik, namun ingat pondasi amalnya ilmu. Ini pondasi amalnya adalah ilmu. Maka ketika boleh jadi masalah di babnya bab kristenisasi, boleh jadi babnya di bab media, kemudian melihat semua orang kafir dan dengan berbagai macam bentuknya, sekuler, munafik dan seterusnya, mereka menguasai media. Maka orang Islam juga harus bikin media tandingan. Harus punya kemudian media yang tidak kalah besar. Kita bisa harus nyaingi dan nandingi. Salahkah hal ini? Tidak salah. Tapi kalau ini tidak dibimbing dengan ilmu, nanti hasilnya tidak akan sebagaimana yang diharapkan. Nanti konten medianya bagaimana keadaannya. Nih, dan siapa ya, tanpa ada arahan, jadinya cuma berdasarkan perasaan, pokoknya semangat, kecemburuan, kita harus punya media besar. Terus isinya kayak apa? Nah, akhirnya kemudian dituntut oleh marketing, pemasaran, nah, maka nanti nilai-nilai ideal nanti nih, luntur satu persatu. Kenapa? Karena backup nih, dasar ilmunya tidak kokoh. Maka semula untuk kemudian niatnya untuk mengembalikan, ini adalah perjuangan mengembalikan izzatul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin, namun ternyata karena tanpa bimbingan ilmu, maka berbagai macam idealisme boleh jadi luntur, ini, karena tidak kokohnya ilmu syar'i yang mendasarinya, sehingga apa yang diharapkan tidak terwujud. Maka dalam ini perlu kita ingatkan, dengan firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sehingga Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka kemuliaan itu karena ilmu. Demikian juga firman Allah di surat Al-An'am, narfa'u darajatin man nasya', kami tinggikan derajat siapa saja yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, bil ilmi. Ini, kami tinggikan beberapa derajat pada siapa saja orang yang kami kehendaki itu dengan ilmu. Dan perkataan Imam Malik ini didapatkan oleh Imam Malik dari gurunya Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala. Faqad qala, Imam Malik mengatakan, aku mendengar Zaid bin Aslam mengatakan tentang ayat narfa'u darajatin man nasya', Zaid bin Aslam mengatakan innahul ilmu, itulah ilmu. Dengan ilmu Allah tinggikan siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya di dunia. Wahadi rif'ah dan kemuliaan ini didapatkan di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang kenapa Allah memilih Talut sebagai pemimpin al-mala' lisiadati al-mala' min Bani Israel, untuk memimpin orang-orang elit dari Bani Israel. Allah katakan, waqala lahum nabiyuhum, nabi mereka berkata kepada mereka, sehingga Allah mengutus untuk kalian Talut sebagai raja. Kalau mereka mengatakan, bagaimanakah kerajaan itu menjadi hak Talut sehingga dia menjadi raja alaina memimpin kami, padahal kami lebih berhak untuk mengatur kerajaan dan menjadi raja minhu dibandingkan Talut. Kenapa? Walam yu'ta sa'ata minal mal, karena Talut tidak diberi kelapangan harta, karena Talut orang miskin yang layak jadi pemimpin orang kaya. Maka qal, sang nabi mengatakan, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah memilih Talut untuk jadi pemimpin kalian. Wa zada bastatan fil ilmi wal jizm. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada Talut kelebihan dalam ilmu dan badan. Dan itulah yang menjadi syarat ideal seorang pemimpin. Seorang pemimpin badannya harus sehat. Tidak mungkin pemimpin kok buta. Ya, gimana raja, kepala negara, kemudian yang memimpin perang, kok buta orangnya? Tentu dia tidak akan bisa memimpin sebagaimana mestinya. Maka harus orang yang kuat, orang yang kuat dan sehat jasmaninya. Kalau pemimpin kaya pemimpin kepala negara yang juga harus jadi kepala dari panglima perang, kok kemudian gampang masuk angin dengan udara malam, gimana mau perang? Perang di tengah hutan, di tengah laut, keluar masuk angin. Tidak bisa kemudian memimpin. Maka harus punya bastotan fil jism. Bastotan fil jism. Jadi keluar malam ya kuat, badan sehat, enggak mudah sakit-sakitan. Itu yang layak untuk jadi pemimpin. Demikian juga seorang pemimpin, yang layak jadi pemimpin adalah seorang yang bastotan fil ilmi. Punya kemudian kelebihan dalam ilmu yang dia perlukan dalam kepemimpinannya. Kalau ini perang, ya ini kemudian kenegaraan, ya ilmu sebagai bagaimana menjadi seorang negarawan yang baik, ya, plus di dalamnya adalah tuntutan untuk jadi panglima perang, ya dia pun juga dia tahu kemudian bagaimanakah diplomasi, bagaimanakah kemudian rundingan damai, kencatan senjata, karena dia yang nanti rundingan, dia yang ngasih keputusan, dan bagaimanakah kemudian harus tetap kemudian memimpin perang. Dan demikian juga, dan selayaknya ya dia juga punya background ilmu yang mapan, minimal kalau enggak ya minimal dia adalah orang yang mau mendengar arahan-arahan dari orang yang punya ilmu syar'i. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Amir ibn Wasilah, sesungguhnya Nafi ibn Abdul Haris berjumpa dengan Umar di satu tempat namanya Usfan. Wakana Umar, dan Umar yasta'miluhu, menjadikan Nafi ibn Haris ini sebagai amil. Amil di sini maknanya wali, maknanya gubernur. Amil alal Mekkah. Amil untuk Mekkah artinya wali untuk Mekkah, artinya gubernur Mekkah. Sebagian catatan kaki, ja'alahu waliyan alaiha. Yang dimaksud dengan amil di sini adalah wali. Amilnya Mekkah artinya walinya Mekkah, artinya penguasa Mekkah, artinya gubernur Mekkah. Nah, maka kemudian gubernur Mekkah tentu punya anak buah yang juga punya kekuasaan di daerah yang lebih kecil-kecil lagi. Maka Umar bertanya kepada gubernur Mekkah, siapa yang kau jadikan sebagai amil? Manista'malta, siapa yang kau jadikan sebagai amil? Yaitu penguasa, ya mungkin bahasa kita camat atau kemudian semacam itu. Ala ahlil wadi, untuk ahlil wadi. Siapa yang engkau yang untuk kemudian penduduk lembah Mekah. Lembah Mekah di sana siapa yang mimpin? Siapa anak buahmu yang kau angkat untuk berada di sana? Maka sang gubernur Mekah mengatakan Ibnu Abza. Umar kemudian bertanya, waman Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Maka sang gubernur Mekah mengatakan maula min mawalina, mantan budak. Maula di sini maknanya abdun memlukun, budak. Maka Umar kemudian mengatakan kepada si gubernur Mekah, fastakhlafta alaihim maula, yang engkau jadikan sebagai pemimpin itu mantan budak. Yang di masa silam mantan budak itu ya identik dengan tidak sekolah, tidak belajar, tidak punya ilmu. Ya, namun ini mantan budak yang tidak demikian. Qal, ya, gubernur Mekah mengatakan, innahu qari'un kitabillah. Qari' di sini artinya hafid. Dia hafal Quran. Meskipun dia budak, namun dia hafal Quran. Itu yang jadi dasar kenapa gubernur Mekah mengangkatnya sebagai wakilnya untuk daerah sana. Karena dia hafid Quran, wa innahum alimun bil faraid, dan dia adalah seorang yang alim dengan ilmu faraid. Ilmu tentang masalah bagi waris. Dan bagi waris adalah termasuk ilmu yang paling sulit di dalam fikih. Yang tidak sembarangan orang kemudian bisa menguasainya dengan baik. Sampai kemudian yang detail-detailnya. Kalau mungkin globalnya orang bisa. Secara umum orang yang belajar fikih dapat. Tapi kalau orang tidak kemudian tekun dan memang betul-betul belajar sungguh-sungguh, maka tidak bisa kemudian jadi orang yang menguasai sampai hal-hal yang detail dalam masalah faraid. Nah, karena faktor dua alasan ini, maka dia yang diangkat sebagai wakil oleh sang gubernur Mekah. Kemudian maka hal ini mendengar penjelasan gubernur Mekah ini, kemudian Umar jadi teringat dengan hadis Nabi. Amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguh Nabi kalian telah pernah bersabda, inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadda'u bihi akharin. Sehingga Allah muliakan dengan kitab ini yaitu Al-Quran sekelompok orang, dan Allah rendahkan dengannya sekelompok yang lain. Allah rendahkan dengan sebab Al-Quran sekelompok orang yang lain, yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, orang yang jauh dari Al-Quran. Dan Allah muliakan sebagian orang dengan yang lain. Contohnya di sini, Hafid Quran diangkat jadi wakil gubernur Mekah. Walidhalika, oleh karena itu Allah mengkabarkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan rabbaniyin, meninggikan para pendidik dari Bani Israel, sehingga Allah jadikan mereka sebagai hukaman, sebagai pemutus perkara di antara mereka. Yunafidhuna, mereka melaksanakan di tengah-tengah Bani Israel perintah dan syariat Allah. Allah taala berfirman, sesungguhnya kami turunkan Taurat, fiha isi Taurat adalah petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha, menetapkan hukum dengan Taurat, an-nabiyun, semua nabi Bani Israel. Maka semua nabi Bani Israel itu pakai Taurat. Termasuk Isa diantaranya adalah pakai Taurat. Karena Taurat adalah kitab pokoknya Bani Israel. Ketika kemudian ada kitab yang lain, yang lembaran-lembaran yang lain yang Allah berikan pada nabi Bani Israel, itu tambahan untuk Taurat, tanpa bisa meninggalkan Taurat. Oleh karena itu Allah katakan di sini, yahkimu biha an-nabiyuna. Maka para nabi itu memutuskan hukum dengan Taurat. Siapa yang menjadi sasaran putusan hukum? Alladzina aslamu lilladzina hadu. Orang-orang yang berislam dari kalangan orang-orang Yahudi. Maka orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel itu hukumnya diatur dengan Taurat. Siapa yang jadi juru hukum, siapa yang memutuskan hukum? Para nabi. Buku rujukannya Taurat. Maka semua para nabi Bani Israel pakai Taurat untuk sebagai rujukan untuk memutuskan perkara yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah orang yang beriman dari kalangan Bani Israel. Warabbaniyun, demikian juga yang memutuskan perkara adalah Rabbaniyun wal Ahbar, Rabbaniyun para pendidik, wal Ahbar dan para ulama. Ini tiga jenis manusia yang Allah beri mandat untuk menetapkan hukum di tengah-tengah Bani Israel. Para nabinya, nabi-nabi Bani Israel, kemudian Rabbani dan al Ahbar, ulama-ulama besarnya, demikian juga para pendidiknya. Mereka mendapatkan otoritas dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kewenangan dari Allah untuk dengan menggunakan Taurat, karena mereka belajar Taurat, isi Taurat, artinya mereka orang punya ilmu. Maka mereka pun punya Allah beri hak untuk memutuskan perkara yang terjadi di antara Bani Israel. Wal Ahbar, demikian juga para ulama mereka. Dan kenapa mereka dipilih untuk memberi punya kewenangan untuk menetapkan hukum dan putusan, bimastuhfidhu min kitabillah, dikarenakan mereka diperintahkan untuk menjaga kitabullah. Maka mereka para ulama Yahudi, mereka mendapatkan mandat untuk menjaga kitabullah. Wakanu alaihi syuhada, dan mereka adalah saksi-saksi tentang isi kitabullah. Ya, maka kita jumpai di sini perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang Allah turunkan untuk Bani Israel. Ini ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Maka untuk kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Bani Israel, penjagaannya Allah pasrahkan pada manusia. Dan terbukti manusia gagal untuk menjaganya. Oleh karena itu Al-Quran ya, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahaula irobaniun, dan mereka-mereka para pendidik al-mumakkan lahum, yang diberi kekuasaan untuk mereka, ja'a wasfuhum bil ilmi wa ta'lim. Terdapat keterangan tentang gambaran mereka, bahasanya mereka adalah orang yang berilmu dan orang yang mengajar. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Kitab, Allah berikan kepadanya hukum dan kenabian, berkata kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka, orang-orang yang diberi kitab Allah, yaitu para ulama, para pendidik, selayaknya mereka mengatakan, kunu rabbaniin, jadilah kalian rabbani. Maka para ulama, maka orang-orang yang Allah berikan padanya kitab dan kenabian, para nabi, mereka tidak pantas mengatakan, jadilah kalian hamba-hambaku. Namun yang pantas bagi para nabi, mengatakan, kunu rabbaniin, jadilah kalian para pendidik. Bima kuntum tu'alimun al-kitaba, karena kalian mengajarkan kitab Allah. Wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian belajar. Maka inilah umat, model umat yang diharapkan oleh para nabi. Rabbani. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mengumpulkan dua hal. Mengajar dan belajar. Bima kuntum tadrusun, mereka belajar. Wabima kuntum tu'alimun al-kitab, dan mereka mengajar. Mereka adalah orang yang semangat untuk berbagi ilmu, namun mereka juga tidak meninggalkan majelis ilmu. Dan dalam kitabullah, dalam Al-Quran, terdapat dua ayat yang mirip redaksinya. Di ayat yang pertama, Allah berfirman tentang Ibrahim, watilkal hujjatuna, itulah hujah kami yang kami berikan pada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya', kami tinggikan derajat siapa saja yang kami kehendaki, sehingga Rabbmu adalah zat yang maha bijaksana, lagi zat yang maha mengetahui. Untuk ayat yang kedua, Allah berfirman tentang Nabi Yusuf, narfa'u darajatim man nasya', kami tinggikan derajat siapa saja yang kami kehendaki, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, dan di atas setiap orang yang berilmu terdapat orang yang terhadapat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang sempurna ilmunya. Maka ini mirip, semua ada kata-kata narfa'u darajatim man nasya, cuma beda lanjutannya ayat. Wa fi hadza sirrun badiun, maka dalam hal ini terdapat rahasia yang indah dari rahasia-rahasia Al-Qur'an Al-Aziz yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam perkataannya yang sangat berharga. Beliau mengatakan, Allah menyebutkan bahasanya Allah meninggikan derajat siapa saja yang Dia kehendaki dalam kisah debatnya Ibrahim dengan kaumnya. Demikian juga dalam kisah hilah, tipu daya yang dilakukan oleh Yusuf supaya bisa mengamankan saudaranya sekandung, saudaranya seibu, yaitu Bunyamin. Walihada qala as-salaf, oleh karena itu, maka para ulama salaf mengatakan, Allah meninggikan derajat siapa saja yang Allah kehendaki bil ilmi, dengan ilmu. Karena rentetan ayat menunjukkan hal tersebut. Maka berkaitan dengan kisah Yusuf, maka menunjukkan bahasa Yusuf berilmu, cerdas. Kemudian kisah Ibrahim yang mendebat kaumnya dengan pura-pura mengatakan matahari adalah Tuhanku dan seterusnya, maka itu menunjukkan cerdasnya Ibrahim dalam berdebat. Setelah itu ayatnya ditutup, kami tinggikan siapa saja yang kami kehendaki. Berarti apa? Dengan ilmu. Karena cerita sebelumnya menunjukkan ilmunya Ibrahim dalam mendebat lawannya, dan menunjukkan ilmunya Yusuf, sehingga dengan cerdas dia bisa, dengan trik yang bagus dia bisa mengamankan saudaranya Bunyamin, menahannya sehingga tidak pulang ke Palestina, namun bisa dia tahan di Mesir. Maka kisah Ibrahim fil ilmil bil hujah wal munadharah. Maka kisah Ibrahim itu berkaitan dengan ilmu tentang hujah dan ilmu dalam berdialog untuk mencegah bahaya lawan, bahaya musuh, mencegah bahayanya dari agama. Sedangkan kisah Yusuf berkenaan dengan ilmu tentang masalah siasah, strategi, watadbir, dan masalah mengatur, masalah memanage. litahsul, supaya terwujud manfaat yang diinginkan. Maka ilmu yang pertama, ilmu dalam kisah Ibrahim adalah ilmu tentang hal yang bisa mencegah bahaya yang akan menimpa agama. Sedangkan yang kedua adalah ilmu tentang hal yang bisa mendatangkan manfaat. Atau kita katakan ilmu yang pertama dalam kisah Ibrahim adalah ilmu tentang hal yang bisa mencegah bahaya dari agama dan mendatangkan manfaat. Sedangkan ilmu dalam kisah Yusuf adalah ilmu tentang perkara yang bisa mencegah bahaya dari dunia dan mendatangkan manfaat duniawi. Atau kita katakan dalam kisah Ibrahim terdapat ilmu tentang masalah perkataan yang manfaat ketika dibutuhkan, misalnya dalam debat. Dan kisah Yusuf membahas tentang ilmu fil af'al, tentang perbuatan yang tepat ketika dibutuhkan. Dan kebutuhan adalah mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Dan manfaat dan bahaya itu boleh jadi ada dalam ucapan dan boleh jadi ada pada perbuatan. Oleh karena itu, maka orang-orang yang kalah dalam masalah ilmu argumen dan berdalil, serta ilmu memanage dan mengorganisir, wal amarah dan ilmu tentang masalah kepemimpinan dan kenegaraan, maka mereka makhurun adalah orang-orang yang kalah ma'ahadaini sinfaini, bersamaan dengan dua kelompok ini. Tarotan terkadang biihtiyat ilaihim, terkadang dengan membutuhkan mereka, yaitu membutuhkan orang-orang yang punya ilmu tentang hujah dan dalil. Idza hajama aduun, jika terdapat musuh yang menyerang merusak agama dengan perdebatan, atau musuh yang menyerang merusak dunia dengan kedzaliman. Wa tarotan, dan terkadang mereka membutuhkan orang-orang yang punya ilmu di atas. Idza hajama ala anfusihim min anfusihim, jika jiwanya menyerang dirinya sendiri, maka mereka pun butuh bantuan orang-orang yang punya ilmu. Demikian juga terkadang bil ihtiyat, dengan membutuhkan orang-orang yang berilmu. Litakhlisi ba'dihim min syari ba'din, supaya sebagian mereka bisa menyelamatkan diri dari kejelekan sebagian yang lain dalam masalah agama ataupun dunia. Watarotan, dan terkadang ya'isu nafi dillihim, terkadang mereka hidup dalam naungan orang-orang yang berilmu. Fi makanin, yang di satu tempat tidak ada padanya mubtadi, orang yang sesat. Yastatilu alaihim, yang kemudian berlaku sombong pada mereka. Atau kemudian di satu tempat, wala waliyin, yang tidak ada penguasa yang zalim pada mereka. Dan kena wamada, kadang itu tidaklah terwujud, tempat semacam itu tidaklah terwujud, ilal wujudil ulama il hujat adamirah lil adibidah alil ahlil bidah wasiyah sa'adda fi'ah lidhulmi. Kecuali di tempat tersebut terdapat ulama yang menguasai berbagai macam argumen yang menghancurkan orang-orang yang sesat, ahlil bidah, atau kemudian ulama-ulama yang kemudian mengerti siasah, mengerti tentang bagaimanakah memanage, bagaimanakah mengorganisir masyarakat dan negara dengan baik. Ada fi ahli zulmi yang bisa punya peran untuk mencegah kedzaliman. Sehingga fadara, maka berputarlah masalah kepemimpinan dan kemuliaan, baik kepemimpinan dunia, agama ataupun dunia, semuanya syaratnya adalah ilmu. Kepemimpinan dunia ataupun kepemimpinan agama syaratnya ilmu. Kepemimpinan agama, seorang itu jadi rujukan dalam masalah agama. Siapa yang layak dijadikan rujukan dalam masalah agama? Kemudian ditunggu nasihat-nasihatnya dari sudut pandang agama, orang yang berilmu. Siapakah yang layak untuk jadi manajer, siapakah yang layak untuk jadi pimpinan, direktur, dan yang lainnya yang itu memanage masalah dunia? Orang yang punya ilmu tentang manajemen, orang punya ilmu tentang kepemimpinan, orang yang punya leadership. Itu yang kemudian layak untuk mimpin. Li'annahu aslun lahuma, karena ilmu adalah landasan bagi keduanya, kepemimpinan dunia ataupun kepemimpinan agama. Oleh karena itu Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wadhalika, dengan tersebut karena Allah berfirman dalam kitabnya, sungguh telah kami utus para utusan kami semua rasul kami bil bayinat, semua mereka membawa bayinat, bukti yang nyata, yang biasa dalam bahasa ulama disebut dengan mukjizat. Semua utus, semua rasul yang kami utus, mereka semua membawa mukjizat. Wa anzalna mahumul kitab, dan kami turunkan bersama para rasul-rasul kami alkitab, kitab suci. Maka dari kalimat ini, maka sejumlah ulama mengatakan bahasanya jumlah kitab suci yang Allah turunkan sebanyak jumlah rasul yang Allah kirimkan. Karena dari wa anzalna ma'humul kitab, dan kami turunkan ma'hum bersama mereka. Mereka siapa? Rusuluna. Apa itu rusuluna? Semua rasul kami. Al-kitab al-kitab. Dan kami turunkan kepada mereka timbangan. Kami turunkan kepada mereka ilmu. Yang dengan itu mereka bisa menimbang. Manakah kezaliman dan manakah keadilan. Liyakuman nasu bil qisti. Supaya manusia bisa menegakkan keadilan. Demikian juga kami turunkan, yaitu kami ciptakan besi. Pada besi terdapat baksun jadidun, kekuatan yang hebat dan banyak manfaat untuk manusia. Supaya Allah mengetahui siapakah yang membela, ya, membela Allah dan Rasulnya bil ghaib, meskipun dia tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, meskipun dia tidak dan belum pernah melihat Allah, karena Allah hanya terlihat setelah orang itu berada di surga. Namun mereka pun membela Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kabarkan, pasti Allah menurunkan kitab dan timbangan supaya manusia menegakkan keadilan. Dan Allah turunkan besi sebagaimana dengan tujuan sebagaimana yang telah Allah sebutkan. Maka tegaknya agama itu dengan dua hal. Bil kitab al-hadi, dengan kitab yang memberikan petunjuk. Apa itu? Ilmu. Wasaifun nasir, dan pedang yang bisa menolong. Itu apa? Kemampuan militer, kemampuan dan kekuasaan. Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Namun dari dua hal tersebut, dua unsur penegak agama. Agama tegak, agama itu akan tegak, akan berjalan dengan baik, manakala didukung kualitas ilmu itu mantap di satu masyarakat, kualitas ilmu mantap, kemudian didukung oleh kekuasaan yang mendukungnya. Namun dari dua unsur ini, mana yang unsur pokok? Mana unsur pokoknya antara ilmu dan kekuasaan, antara ilmu dan persenjataan, antara ilmu dan militer? Mana yang pokok? Kata Ibn Taimiyah, wal kitabu wal aslu, dan al kitab yaitu al ilmu, yaitu itulah yang pokok. Kekuasaan kalau tidak dibacking dengan ilmu yang benar akan jadi kezaliman. Senjata kemudian militer jika tidak didukung dengan ilmu yang benar, ilmu agama yang benar, itu akan sumber malapetaka, bencana kemanusiaan. Maka yang kemudian pokok adalah ilmu. Walihada, oleh karena itu, awal ma ba'asallahu rasulahu anzal alaihil kitab. Maka pada awal Allah utus rasulnya, Allah turunkan bersamanya kitab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah dan tidak memerintahkan pedang, memerintahkan perang dan jihad sampai Nabi berhijrah. Dan jadilah Nabi punya banyak penolong untuk kemudian melaksanakan kegiatan jihad. Ini dikutip dari Majmu' Fatawa jilid yang ke-28 di catatan kaki. Dan aku ingin mengingatkan pembaca di sini, bahasanya aku jumpai orang yang mendapatkan kerusakan, punya bifikrin thauriin, punya kemudian pemikiran thauri, pemikiran penggemar revolusi, penggemar kudeta. Maka mereka untuk kemudian melegalkan kegiatannya, maka mereka mengutip perkataan Ibn Taimiyah. Namun yabturu kalama Ibn Taimiyah, mereka potong perkataan Ibn Taimiyah, berhenti cuma yang dikutip sampai ayat di surat Al-Furqan. Kenapa kutipannya cuma sampai di situ? Karena li'anna ba'daha, karena setelah kutipan ayat yuhatim, menghancurkan al-murad, keinginan mereka memanfaatkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Fatanabah, perhatikanlah. Maka sebagian orang yang kemudian beliau sebut dengan punya pemikiran thauri dan hobinya adalah menggulingkan kekuasaan, pemberontakan dan seterusnya, yang didahului dengan vonis pengkafiran. Nah, maka mereka mengutip, sering mereka mengutip perkataan Ibn Taimiyah di sini. Namun cuma yang dikutip dari awal, wadhalika yaqulullahu fi kitabih, dan seterusnya, sampai faqih wa mudin, tegakkannya agama dengan kitab yang memberikan petunjuk dan pedang yang menolong. Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira, titik di sini. Titik di sini. Kenapa? Ya, karena ada maunya. Ada maunya. Apa maunya? Kenapa kok enggak dikutip utus ya tadi? Karena kalimat selanjutnya itu menghancurkan pemikiran mereka. Karena kalimat selanjutnya wal kitab wal asl. Nah, yang pokok itu adalah kembali ke ilmu, bukan kemudian. Sedangkan mereka yang pokok, wah, itu kegiatan yang mereka anggap sebagai jihad dengan berbagai macam bentuk pengeboman, dengan kemudian strategi-strategi untuk menggulingkan kekuasaan. Mereka jadikan itu sebagai Rasul Amri, pokok masalah. Padahal kalau dibaca utuh perkataan Taimiyah, Rasul Amrinya pokok masalahnya adalah Alkitab, adalah ilmu. Maka seringkali curang. Maka kemudian curang dengan kutipannya cuma sampai ayat saja. Ya, tidak dilanjutkan. Karena poin selanjutnya itu menunjukkan pentingnya yang harus dikedepankan adalah ilmu. Idan, maka jika demikian, maka orang-orang yang membayangkan tegaknya negeri Islam dengan semata-mata atifah Islamiyah, semata-mata perasaan, semata-mata kemudian cemburu, semangat, wa fikrin mujarradin, dan semata-mata pemikiran yang murni, pemikiran yang murni atau yang kosong dari hujah syar'i, yang mereka sebut dengan fikran Islamian, pemikiran Islam, atau kemudian wa natfin minal ilmi, atau kemudian kutipan-kutipan ilmu yang sedikit, natfi itu artinya syai' qalil, atau kutipan-kutipan yang sedikit dari ilmu yang mereka sebut dengan taqofa Islamiyah, punya wawasan keislaman, wa anna at-ta'lim, dan bahasanya pengajaran itu adalah satu fase al-qadimah yang belum datang, ba'daha setelahnya, yang datangnya setelahnya. Setelah ada daulah baru ada fase ta'lim, kata mereka. Setelah tegak kemudian negara, baru di situ ada marhalatu ta'lim, fase proses pembelajaran. Maka mereka-mereka ini orang yang menginginkan tegaknya kemudian negara Islam, namun dengan kemudian ilmu yang ngepas-ngepas saja, yang dikedepankan adalah semangat dan kecemburuan terhadap nasib Islam yang tragis. Maka faha'ula, maka mereka-mereka ini sangat disayangkan, mereka hakikatnya adalah talibus sarab, pencari fata morgana. Karena mereka berkhayal, mereka berimajinasi, bila kuatin wala asbab, tanpa kekuatan dan sebab, dan kekuatan kaum muslimin berangkat dari kekuatan ilmu. Ya, kekuatan kaum muslimin adalah kekuatan iman yang dibangun di atas ilmu yang kokoh dan mapan. Wa ula kuatain, dan yang pertama kali dari dua kekuatan adalah kekuatan agama. Yang berdasarkan kekuatan agama ini terdapat janji Allah untuk orang-orang yang beriman binasri, berupa kemenangan menghadapi musuh. Allah katakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, menjadi kewajiban kami memberikan kemenangan untuk orang-orang yang beriman. Dan dimaksud dengan orang yang beriman adalah orang-orang yang betul-betul beriman, dan tidak akan terwujud betul-betul beriman kecuali dengan tauhid yang mapan, dan ini semua membutuhkan kajian dan membutuhkan ilmu. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan, walamma kana jihadu a'da ilai fil kharid far'an, dikarenakan berjihad melawan musuh Allah fi kharid, di luar, di alam nyata, adalah cabang dari jihadnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri untuk taat kepada Allah. Ya, maka di sini beliau katakan ada dua jihad, ada jihad melawan nafsu, melawan diri sendiri. Nah, jihad melawan nafsu dan melawan diri sendiri, supaya kemudian bagaimana mendudukkan diri agar jadi orang yang taat kepada Allah, itu beliau katakan adalah al-asl, jihad yang pokok. Ataupun jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang kafir, maka beliau katakan itu adalah fara', itu adalah cabang. Dan tentu sikap yang benar adalah mengedepankan merawat yang pokok daripada merawat cabang. Kama qala Nabi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujahid sejati adalah orang yang berhasil mengalahkan dirinya sendiri untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Dan orang yang hijrah sejati adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, karena inilah asal dan inilah fara', maka jihad melawan diri sendiri itu lebih didahulukan daripada jihad melawan musuh, yaitu orang kafir, fil kharid, di luar dirinya. Dan jihad terhadap diri sendiri itu adalah aslan lahu, adalah pokok dan akar dari jihad melawan orang kafir. Dan jihad yang pokok dari jihad diri sendiri adalah jihadul ilmi. Jihad untuk menanamkan ilmu. Bagaimanakah mungkin orang yang kemudian enggak bisa bersabar, enggak bisa berjihad melawan dirinya sendiri, bersabar melawan pantat yang panasnya pantat dan beratnya kantuk di majelis ilmu. Itu kemudian bisa bersabar menghadapi beratnya jalan, beratnya memikul senjata dan seterusnya. Cuma kemudian mengatasi pantat yang panas dan kelopak mata yang kemudian minta dikatupkan, itu enggak kuat. Apalagi kemudian mengangkat yang berat-berat dan yang lain. Fa'inau malam yujahid nafsau, maka siapa yang tidak sukses berjihad melawan dirinya sendiri pada awalnya, sehingga dirinya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, dan memerangi dirinya sendiri karena Allah. Maka siapa yang tidak sukses perang melawan dirinya sendiri, tidak mungkin dia sukses berjihad melawan musuhnya, yaitu orang kafir di luar dirinya. Dan maka bagaimanakah mungkin seorang itu sukses berjihad melawan musuhnya, wal intisab minhu. Intisab artinya akhdhu sa'r, membalas serangan. Dan membalas serangan musuh, wa adu alladhi baina janbaihi, sedangkan musuh yaitu jiwanya yang ada di antara dua lambungnya, qahirun lahu, itulah yang menang mengalahkan dirinya, itulah yang berkuasa menindas dirinya, dia tidak bisa melawannya dan dia pun tidak bisa memerangi jiwanya sendiri karena Allah. Bal la yumkinu al-khurud ila aduwihi, bahkan dia tidak mungkin bisa keluar meninggalkan rumah untuk menemui musuh kecuali setelah dia berjihad melawan dirinya sendiri supaya bisa keluar dari rumah. Maka keluar dari rumah itu butuh jihad. Ada istri, ada anak yang harus kemudian siap ditinggalkan melihat mereka menangis berdurai air mata karena bapaknya mau kemudian berangkat perang. Itu untuk bisa kemudian bisa keluar dan meninggalkan rumah itu perlu jihad. Tidak mungkin orang itu bisa berjihad melawan musuh kecuali dia telah berjihad sehingga bisa keluar dari rumahnya. Itu dulu, dan itu artinya berjihad melawan dirinya sendiri, baru kemudian dia bisa berjihad melawan musuhnya. Siapa yang kemudian tidak sukses kemudian berjihad melawan dirinya sendiri untuk bisa keluar dari rumah, dia tidak akan bisa keluar dari rumah dan tidak akan kemudian berjihad di medan perang. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.